takdir sudah begini. Janji yang terlepas di bibir bukan kata-kata pasti. Kita yang berlari di taman yang berduri, sedangkan hakikatnya mimpi tak pernah serupa. Biarpun kata hati engkau masih ku sayangi, namun rindu sudah terluka, kasih ku jadi sejarah. Di dalam terpaksa ku cari hati rela, fahami pengorbanan cinta kita yang terlalu. Bukan tewas perasaan, bukanlah pura sayang, bukan tak semua